ada Elsa Safira New Bintang Yanila. Tambah malam tambah asik ya. Saya punya lagu spesial buat semuanya. Jenuh aku mendengar voice-nya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali sering ku mencoba, namun ku gagal lagi. Mungkin takdir ini sudah tantanganku, harus tambah menjalani. Lambaikan tangannya sama-sama dong. Asik. Luar biasa. Biasa di luar ya.